إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kita telah menjelaskan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mewasiatkan tentang taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan taqwa kepada Allah azza wa jalla merupakan inti kebaikan dan merupakan pakaian yang terbaik yang dikenakan oleh seorang hamba. Dan apabila seseorang tidak memiliki taqwa Allah, maka dia seperti orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Idzal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba 'uryan wa in kana kasiyan. Fa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Wa la khaira fi man kana lillahi 'asiyan. Apabila seorang hamba tidak mengenakan pakaian taqwa Allah, maka dia telanjang meskipun dia berpakaian. Sebaik-baik pakaian yang dikenakan oleh seorang hamba adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala melanjutkan, falamma qada bihataini al-kalimatain, maka tatkala seorang hamba telah menunaikan dan mengamalkan isi dari dua kalimat ini. Yang dimaksud dua kalimat adalah nasihat dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanah tamhuha, ikuti keburukan itu dengan memperbanyak kebaikan, dengan memperbanyak amal saleh menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Maka ini dua kalimat yang telah beliau jelaskan. Apabila seorang hamba telah menegakkan kandungan yang terdapat dalam dua kalimat ini, haqqillahi min amal salih wa islahil fasid, yaitu menegakkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal salih dan memperbaiki yang rusak, memperbaiki kesalahan, menghilangkan noda-noda dosa dan al-khataya wal-dhunub. Qala, lalu kemudian wasiat yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan ini kata beliau, wa huwa haqqun nas, dan ini adalah hak manusia. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditegakkan oleh seorang hamba. Wa jumma'ul khuluqil hasani ma'an nas, dan inti dari akhlak yang baik dalam bermuamalah dan bergaul di antara sesama manusia, an tasila man qata'aka, engkau berusaha untuk menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sebab tidak diperbolehkan seorang hamba memutus, memboikot, menghajar seorang muslim yang lainnya lebih dari 3 hari 3 malam. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Ya halal bagi seorang muslim memboikot saudara yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Mereka bertemu, baru yang ini berpaling, itu juga berpaling. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini dalam hal-hal yang ma'asyar ikhwah rahimahumullah, hal-hal yang menjadi perselisihan dari permasalahan-permasalahan dunia yang sifatnya masail atau qadaya syakhsiyah, permasalahan pribadi, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, pertengkaran, permusuhan, tidak diperbolehkan melebihi 3 hari yang disebutkan kadarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kecuali dalam urusan-urusan yang sifatnya maslahat syar'iyyah yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafasid, seperti halnya menghajar ahlul bid'ah wa ahlul ma'asi yang dengan menghajarnya menghasilkan masalih, kemaslahatan yang besar, dan menghindarkan seorang dari mafasid, kerusakan yang dapat merusak akidahnya, merusak agamanya. Maka dalam hal ini hajar ahlul bid'ah dan hajar ahlul ma'asi dengan kemaslahatan yang besar tidak ada batasannya ilal abad, selama-lamanya, sampai seorang dari ahlul bid'ah tersebut bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan bid'ah. Namun secara umum dalam pergaulan kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, maka batasannya hanya 3 hari 3 malam. Yang terbaik di antara mereka yang berusaha lebih dahulu untuk menyambung hubungan kembali bisalam, dengan mengucapkan salam wal ikram, dengan memuliakan wad du'a ilahu wal istighfar wat tsana'i alaihi, mendoakan kebaikan kepada saudaranya, beristighfar untuknya dan memujinya, wa ziyaratilah, dan berziarah mengunjungi rumahnya. Ini adalah sebab-sebab yang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah akan menumbuhkan kembali al-ukhuwah wal mahabbah, yang saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha ya, bukanlah sesuatu yang merendahkan kedudukan seseorang, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seseorang memulai menjadi orang pertama yang berusaha memperbaiki kembali hubungan, bukan menunggu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairuhuma, yang terbaik di antara 2 orang yang bertikai, alladzi yabda'u bisalam, yang lebih memulai mengucapkan salam, yang pertama kali yang berusaha untuk menyambung hubungan pada saat terjadinya perselisihan. Maka ini nasihat yang sangat penting sekali dalam bermuamalah di antara sama manusia, tidak terlepas dari hal-hal yang kadang-kadang menjadi sebab perselisihan di antara kaum muslimin yang menyebabkan rusaknya ukhuwah. Maka seorang harus berpandai-pandai memilah dan memilih, melihat mana permasalahan yang seorang tidak diperbolehkan lebih dari 3 hari 3 malam memboikot saudaranya, mana pula permasalahan-permasalahan yang ada sikap-sikap khusus di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memboikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, demikian pula 2 sahabatnya Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', yang mereka tertinggal tidak mengikuti perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallam, diboikot oleh Nabi alaihi salatu wasallam sampai turunnya firman Allah azza wajal yang menerima taubat mereka, barulah kemudian kembali menyambung hubungan. Yang hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama disyariatkannya hajr ahli bid'ah wa ahli ma'asi apabila dengan menghajarnya menghasilkan masalih, kemaslahatan yang besar, dan menghindarkan seorang dari kerusakan. Maka seorang berusaha ya, menyambung hubungan kembali, berziarah lebih dahulu, datangi rumahnya, lalu kemudian meminta maaf. Ya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang sebagian menyangka bahwa ketika seorang mendahului, seakan-akan rendah kedudukannya. Tidak demikian keadaannya. Bahkan sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan, "Wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshu as-salam bainakum." Sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian melakukannya, maka kalian akan saling cinta mencintai di antara kalian. Tebarkanlah salam, menebarkan salam, doakan kebaikan kepada saudara kita muslim, termasuk di antara sebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Wa tu'ti man haramak min at-ta'lim wal manfa'ah wal mal, dan engkau memberikan seorang yang mencegah darinya, dari engkau ajarkan kepada yang ilmu, engkau berikan kepada yang manfaat atau harta, engkau berikan meskipun dia berbuat buruk kepadamu. Kita yang memulai berbuat kebaikan kepadanya, berbuat kebaikan, menyambung hubungan, memberi kebaikan kepada manusia adalah bagian dari amalan yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, demikian pula kepada yang lain. "Wa ta'fu 'an man zalamak fi damin aw malin aw 'ard aw 'irdin." Dan engkau memberi maaf kepada orang yang menzalimi kamu, yang menganiaya kamu, baik dalam hal harta, darah, demikian pula kehormatan. Engkau memberi maaf. Kadang-kadang ada seorang menyakiti kamu, bahkan sampai melukai kamu, maka memberi maaf adalah merupakan hal yang dituntut di dalam al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa." Falyafu walyasfahu walyaghfiru. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Beri maaf. Memberi maaf itu lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi maaf dengan as-safah. As-safah yakni seakan-akan tidak pernah terjadi kejadian itu, sehingga ketika dia bertemu tidak ada ganjaran. Benar-benar dia melakukan menyambung kembali hubungan seperti tidak pernah terjadi permasalahan apapun. Maka itu yang dimaksud as-safah, memberi maaf dan melupakan berbagai macam kejadian yang menyebabkan terjadinya perselisihan di antara dua saudara muslim. Orang yang pernah menzalimi kita, orang yang pernah merusak kehormatan kita, menjelek-jelekkan kita, beri maaf. Yang demikian lebih mendekatkan diri kepada Allah, kepada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du hadha wajibun wa ba'duhu mustahab. Sebagiannya wajib, ada sebagian lagi hukumnya mustahab. Wa amma al-khuluq al-'azim alladhi wasafa Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam, fa huwa ad-dinul jami'u li jami'i ma amara Allahu bihi mutlaqan. Adapun yang dimaksud al-khuluq al-'azim, akhlak yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala menyifatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini, al-khuluqul azim, yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat agung sekali. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyifatkan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala yang jadi saksi akan kebaikannya. Maka yang dimaksud di sini adalah ad-din al-jami', agama yang mengumpulkan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara mutlak. Hakadha qala Mujahidun wa ghairuhu wa huwa ta'wilul Quran. Inilah yang disebutkan oleh Mujahid dan yang lainnya dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim, menerangkan makna dari firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Yani apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penjabaran, penjelasan, penafsiran yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang Al-Khuluqul Karim, Al-Khuluqul Hasan. Seorang ingin melihat, lihat bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah penafsiran dari firman Allah ini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah yang terbaik dalam hal sebagai panutan, sebagai suri tauladan. Barang siapa yang ingin mengambil al-akhlaq yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak, karena akhlak beliau adalah penjabaran dari Al-Qur'anul Karim. Ada sebahagian datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya Sa'ad bin Hisham, lalu bertanya tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Bukankah engkau membaca Al-Qur'anul Karim? Dia mengatakan iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an." Sungguhnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa haqiqatuhu, apa hakikat dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khuluqul hasan, al-khuluqul azim, akhlak yang mulia, akhlak yang agung itu, al-mubadaratu ila imtithali ma yuhibbuhu Allah taala bi thibi nafsin wa shirahi sadri. Jadi ini hakikat dari al-khuluq al-azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Hakikatnya adalah bersegera untuk menjalankan, mengamalkan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bitibi nafs, ya. Dengan jiwa yang lapang, jiwa yang baik, dengan dada yang lapang, ya. Yang tentram, yang tenang dia ketika mengamalkannya, tidak ada keraguan. Dia mengamalkannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kenikmatan. Maka itu hakikat dari al-khuluqul azim. Bersegera untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tanpa merasa sempit dada. Ya, dia merasa lapang ketika menjalankan dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan pembimbingnya. Wa amma bayanu anna hadha kulluhu fi wasiyatillah, wa huwa anna isma taqwallahi yajma'u fi'la kulli ma amara Allah bihi ijaban wa istihbaban. Adapun penjelasan bahwa ini semua terdapat di dalam wasiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyebutan atau istilah taqwallah, ungkapan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup amalan atau melakukan, mengamalkan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dan yang sunnah, yang mustahab. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ketiga wasiat ini itu sudah terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kandungan dalam firman Allah, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan, dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya apa yang beliau sampaikan kepada Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, di saat engkau sendirian, di khalayak ramai, ada orang yang melihat, tetap engkau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian engkau senantiasa mengamalkan amalan yang saleh yang akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Ini yang sifatnya ada yang wajib, ada pula yang mustahab. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan sama manusia dengan al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia? Dijelaskan oleh beliau, hakikatnya adalah bersegera untuk menjalankan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat dari al-khuluqul azim. Maka dia semangat dengan penuh ketenteraman, penuh kelapangan jiwa, tenteram dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak yang mulia. Lalu kemudian beliau menjelaskan, jadi kan yang dimaksud atau yang diistilahkan dengan taqwallah itu mencakup amalan seorang hamba terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib dan yang mustahab. Yang wajib dan yang mustahab, itulah taqwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa yang diwasiatkan oleh Allah, anittaqullah, lalu kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu semuanya kembali kepada ungkapan taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Maka berakhlak dengan akhlak mulia itu bagian dari taqwa Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan amalan kebaikan yang menghapuskan keburukan dan kesalahan, bagian dari taqwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kata beliau, ungkapan bertakwa kepada Allah itu mencakup amalan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, yang wajib dan yang mustahab. Wajtinaba ma naha anhu tahriman wa tanziha. Dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang, baik yang hukumnya haram, demikian pula yang hukumnya tanzih, yang biasa diistilahkan makruh indal mutaakhirin. Wa hadha yajma'u huquq Allah wa huquq al ibad, dan ini mencakup hak-hak Allah yang wajib ditegakkan oleh seorang hamba, demikian pula hak-hak di antara sesama hamba. Lakin lama kana taratan ya'ni bittaqwa khasyat al-adab al-muqtadiyah lil-inkifaf al-maharim ja'a mufassiran fi hadithi Mu'adz. Namun kata beliau, ya, tatkala istilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang istilah takwa ini yang dimaksud adalah khasyatul adab, takutnya seorang hamba dari siksaan. takutnya seorang hamba dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia menahan diri untuk tidak melakukan apa yang diharamkan. Maka datanglah penafsiran, ya, jaa mufassaran fi hadithi Mu'adz, maka datanglah penjelasannya, penafsirannya di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau bahwa hadis Mu'adz bin Jabal dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penafsiran, penjelasan dan penjabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wasiat Allah yang mewasiatkan kepada para nabi dan rasul dan kepada seluruh umat agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertakwa kepada Allah menjauhi apa saja yang dilarang. Khawatir jangan sampai seorang mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah. Inilah yang dimaksud oleh wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Nah, kemudian wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Ini semua yang mencakup hak-hak seorang hamba yang wajib dia tunaikan dari hak-hak Allah dan hak-hak di antara sesama makhluk, ya, seluruhnya tercakup ke dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhuma alladhi rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sini tertulis anhuma, semestinya anhu, wallahu a'lam. Antum apa sih? Anhu atau anhuma? Anhuma. Enggak nampak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, atau sebelumnya yakni Mu'adz bin Jabal. Nah. Ja'a mufassaran fi hadits Mu'adz. Jadi Mu'adz bin Jabal. Wa kadzalika fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, kembali kepada Abu Hurairah dan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu. Alladzi rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Qila ya Rasulullah, ma akthara ma yudkhil, ma akthara ma yudkhilun nas al-jannah. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling banyak yang diamalkan oleh manusia yang menyebabkan mereka masuk ke dalam al-jannah? Amalan apa itu yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam al-jannah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, demikian pula akhlak yang baik. Qila lakum, dia beliau ditanya, wa ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar? Dan apa perbuatan yang menyebabkan, yang paling sering menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Qala al-ajwafan. Al-ajwafan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, yang memiliki jauf, yang memiliki ruang. Al-famu wal-faraj. Yang pertama adalah mulut. Nah, mulut ini ada jauhnya, ada tengahnya, ada ruangnya. Dan yang kedua al-faraj, kemaluan. Ini yang menyebabkan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billah. Ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Maka kata beliau, hadis Abu Hurairah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan taqwallah dan menyebutkan akhlak yang baik? Seakan-akan akhlak yang baik ini bukan bahagian dari taqwallah. Sementara tadi kita menjelaskan bahwa yang dimaksud taqwallah sudah mencakup apa yang terdapat di dalam hadis Mu'adz. Taqwa Allah adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Taqwa Allah adalah atbi'is sayyi'atal hasanah. Taqwa Allah adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mencakup hak Allah dan hak hamba-hambanya. Itu taqwa Allah seluruhnya. Maka akhlak yang baik bagian dari taqwa Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa dalam hadis ini dibedakan? Nah, ini ingin dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa kadang-kadang istilah taqwa Allah itu yang dimaksud istilah secara umum. Dan terkadang pula yang dimaksud istilah taqwa Allah istilah khusus. Adapun istilah secara umum, taqwa Allah secara umum yang dimaksud adalah suatu amalan yang mengumpulkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan mustahab dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang haram dan yang makruh. Mencakup itu semua. Ya. Dan terkadang yang dimaksud taqwa Allah dengan makna khusus. Maksudnya apa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia takut dilemparkan ke dalam api neraka. Dia takut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari taqwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya istilah al-Islam. Islam itu di dalamnya mencakup Islam, iman, ihsan. Itu bagian dari Islam. Jadi ada Islam ungkapan secara umum, ada pula Islam secara khusus. Yang dimaksud adalah al-a'malu zahirah, amalan-amalan yang zahir. Maka demikian pula yang disebutkan di dalam hadis. Lalu kemudian Nabi ditanya, amalan apa, perbuatan apa yang menyebabkan banyak di kalangan manusia yang dilemparkan ke dalam neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, al-famu wal faraj. Al-famu wal faraj, lisan, mulut kita, demikian pula kemaluan. Ini yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Al-fam, ketika seorang tidak pandai menjaga lisannya. Ya. Nah, dia mengucapkan apa saja tanpa memperhatikan akibat buruk yang dapat menimpanya. Maka dia tidak merasa ternyata dengan ungkapan, dengan kalimat yang dia keluarkan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Barang siapa yang dapat menjamin, siapa yang dapat menjamin untuk menjaga dan memelihara apa yang terdapat pada dua lihyahnya, yakni rahangnya yang dimaksud lisan, mulut, dan dia bisa menjaga dan memelihara apa yang ada di antara dua kakinya, yakni al-faraj, maka aku menjamin dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Faja'ala kamal al-iman fi kamal husnil khuluq. Lalu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesempurnaan iman pada kesempurnaan akhlak seorang hamba. Wa ma'lumun anna al-imana kullahu taqwallah. Padahal satu hal yang telah diketahui, iman itu seluruhnya taqwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman itu adalah taqwa Allah. Orang yang sempurna imannya menunjukkan dia orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlak yang baik bagian dari iman. Semakin baik akhlaknya, semakin sempurna keimanannya. Maka ini menunjukkan bahwa al-khuluqul hasan adalah bagian dari taqwa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wa tafsilu usuli taqwa wa furu'iha la yahtamilu hadal mawdi'. Adapun rincian dari prinsip-prinsip bertakwa, demikian pula cabang-cabangnya, ya tidak cukup untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Fa inna haddinu kullu, karena bertakwa itu rinciannya adalah agama ini secara menyeluruh, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau ingin dibahas secara rinci terlalu luas, karena takwa itu hakikatnya adalah agama ini secara menyeluruh. Lakin yanbu'ul khairi wa asluhu, akan tetapi inti kebaikan dan prinsip kebaikan itu adalah ikhlasul abdi li rabbihi. Ini inti dari kebaikan. Ya, ini aslul khair. Asal dari kebaikan itu adalah mengikhlaskan, memurnikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadatan wasti'anatan, baik dalam hal sifat ketundukan dan beribadah, demikian pula dalam hal memohon pertolongan. Ini aslul khair. Ini yang bu'ul khair, inti dari kebaikan. Ketika seorang hamba memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kama fi qawlihi, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ibadah wa isti'anah. Wa fi qawlihi, dalam firman Allah, fa'budhu wa tawakkal alaih, beribadahlah hanya kepada Allah dan bertawakkallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kemudian menyandarkan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi, demikian pula dalam firman-Nya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepada Allah aku bertawakal, berserah diri, menyandarkan segala urusan ini hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah aku kembali. Alaihi tawakkaltu, ini isti'anah. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah dengan bersandar diri kepadanya. Wa ilaihi uni, dan hanya kepadanya aku kembali. Ini adalah ibadah. Seorang hamba berserah diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi, demikian pula dalam firman-Nya, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah, dan hendaknya kalian mencari rezeki itu dari sisi Allah dan mentauhidkan Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini, seluruh dari ayat-ayat ini memiliki makna yang sama, di mana seorang hamba mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yaqta'u al-'abdu ta'alluqa qalbihi min al-makhluqin intifa'an bihim aw 'amalan li ajlihim. Ya. Maka dengan mewujudkan ikhlasul ibadah wal isti'anah lillah Subhanahu wa taala, ini akan memutuskan hubungan seorang hamba ketika dia menghubungkan hatinya kepada makhluk. Mengapa dia melakukan ibadah? Hanya karena Allah, tauhidullah Subhanahu wa taala. Dalam menyelesaikan segala urusannya, dalam menyelesaikan segala aktivitasnya, dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupinya, memeliharanya, yang menjaganya. Apabila seorang meyakini hal ini, menanamkan pada dirinya, maka di mana seorang hamba memutuskan hubungan hatinya dari makhluk intifa'an bihim aw amalan li ajlihim, ya, untuk mengambil manfaat dari mereka, ataukah dia beramal untuk manusia, itu akan hilang dari diri seorang hamba. Ya, karena di antara manusia ada yang beramal, dia tidak beramal kecuali untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Ya. Dia tidak beramal kecuali untuk mendapatkan kemaslahatan dari fulan, dari Allah. Asas manfaat, ingin mengambil manfaat dari mereka. Untuk itulah dia ibadah, bukan murni ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika dia memahami bahwa prinsip kebaikan itu memurnikan ibadahnya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, maka akan terputus hatinya ketergantungan dia kepada makhluk yang lain. Wa yaj'alu himmatahu rabbahu azza wa jalla, dan dia menjadikan kepentingan utamanya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Himmahnya, tujuan utamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi mulazamati ad-du'a'i lahu fi kulli matlub min faqatin wa hajatin wa makhafatin wa ghairi dzalik. Dan itu dengan cara senantiasa berdoa kepada Allah. Ini bagian dari bentuk tawakalnya dia, bersandar dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berdoa kepada Allah dalam segala apa yang dia butuhkan. Ya. Ketika dia sedang kondisi perekonomiannya morat-marit. Nah, terjadi kekurangan pada hartanya, atau dia sedang membutuhkan sesuatu, atau dia mengkhawatirkan sesuatu, atau yang lainnya, maka dia senantiasa memohon kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sandarkan diri kepada Allah. Wal 'amal lahu bi kulli mahbub, dan dia beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dicintai Allah. Wa man ahkama hadza fala yumkinu ay yusfa ma yaqubu dzalik. Barang siapa yang menekuni hal ini, murni ibadah hanya untuk Allah, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia akan disifati dengan sesuatu yang dapat menghilangkan dia dari kebaikan itu. Jadi ini nasihat yang penting sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aslul khair, dalami aslul khair, prinsip kebaikan itu apa? Jadikan tujuan kita hanya kepada Allah, sehingga segala aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hidup kita, mati kita, salat kita, dan segala jenis ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah kebaikan. Ya. Itulah inti dari kebaikan hidup. Nah, sehingga seorang butuhnya dia kepada Allah itu sangat besar sekali. Dan setiap hamba pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghani. Wahai manusia, kalian itu orang-orang butuh kepada Allah. Sama sekali tidak ada satu saat pun di mana kita bisa berlepas diri dari Allah, sama sekali. Kita tidak mampu, ya, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahi kita tidak mampu beraktivitas. Kita tidak mampu untuk melakukan satu kebaikan pun. Maka sandarkan diri kepada Allah ya ikhwan. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, wa amma ma sa'alta anhu fi afdalil a'mali ba'da al-fara'id. Adapun yang engkau tanyakan tentang amalan yang paling afdal, yang paling utama setelah amalan wajib, fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nas fi ma yaqdiruna 'alayhi wa ma yunasibu awqatahum. Maka itu berbeda dengan berbeda-bedanya kondisi manusia terhadap apa yang mereka mampu amalkan dan yang sesuai dengan waktu-waktu mereka. Ya, oleh karena itu tidak ada jawaban yang baku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang afdalul a'mal. Amalan apa yang paling afdal? Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Amalan apa yang paling afdal?" Beliau menjawab, "As-shalatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Beliau ditanya lagi, "Amalan apa yang paling afdal?" Berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, amalan apa yang paling afdal? Imanun billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, amalan apa yang paling afdal? Birrul walidain. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang ada seorang datang meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab. La taghdab. Jangan kamu marah. Jangan kamu suka marah." Berkali-kali dia meminta wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu suka marah." Terkadang ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la asalu anhu ahdan ba'dak, sampaikan kepada aku di dalam Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi setelahmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu kamu istiqamah di atas keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda antara satu orang dengan yang lain. Oleh karena itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda-beda. Si fulan datang, jawabannya lain. Fulan datang, jawabannya lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesuaikan kondisi mereka, menyesuaikan keadaan mereka. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, berbeda keadaannya. Dengan berbedanya manusia dari amalan yang mereka mampu melakukannya dan yang sesuai dengan waktu mereka, fala yumkinu fihi jawabun jami'un mufassal likulli ahad. Maka tidak mungkin ada satu jawaban yang jami' yang mengumpulkan itu semua, yang jawaban yang rinci untuk setiap hamba, sehingga jawaban itu cocok untuk seluruhnya. Itu enggak mungkin, kata beliau. Lakin mimma huwa kal ijma', namun di sini beliau arahkan kepada amalan-amalan yang bisa diamalkan oleh siapa saja, ya, amalan yang bisa diamalkan oleh siapa saja dengan kondisi apapun dia, amalan ini cocok untuk mereka semuanya. Nah, inilah yang beliau jelaskan. Akan tetapi merupakan hal yang seperti ijma bainal ulama, sudah seperti ijma yang terjadi di kalangan para ulama, ya, bainal ulama'i billahi wa amrih, di kalangan para ulama yang mengerti tentang Allah, berilmu tentang Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya, anna mulazamata dzikrillahi daiman huwa afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsuhu fil jumlah. Jadi ini jawaban yang bisa diamalkan oleh siapa saja apabila dia bertanya tentang amalan yang paling afdal. Kata beliau, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkesinambungan setiap saat, setiap waktu, itu adalah yang paling afdal, yang paling utama seorang hamba menyibukkan dirinya secara umum. Siapa saja dia, apapun pekerjaannya, zikrullah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala dzalika dalla hadits Abi Hurairah alladzi rawahu Muslim. Dan inilah yang ditunjukkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun, telah mendahului, telah menang al mufarridun, orang-orang yang mereka mendapatkan amalan yang bersendirian yang tidak diamalkan oleh yang lain. Al-mufarridun dari al-ifrad, yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang memiliki suatu keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Mereka telah terdahulu, mereka telah menang, mereka telah berjalan lebih dahulu. Qalu ya Rasulullah, wa manil mufarridun? Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu al-mufarridun? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakirun Allah katsiran waz-zakirat. Laki-laki dan wanita yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Subhanallah. Ini bisa diamalkan siapa saja. Ya. Membiasakan zikrullah, ma'asyarul ikhwah. Ya. Wallahi ini jauh lebih baik dalam hal menyibukkan lisan kita, menyibukkan hati kita dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Membiasakan lisan, la yazalu lisanuka radban min zikrillah tabaraka wa taala. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma rawahu Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal warq wa min an talqaw 'aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian sebaik-baik amalan kalian dan yang paling suci di sisi Rabb kalian dan yang paling mengangkat kedudukan dan derajat kalian di sisi Allah, dan itu lebih baik bagi kalian dari memberikan harta dan perak, dan itu lebih baik bagi kalian dari kalian menemui musuh lalu kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Subhanallah, ya, luar biasa keutamaan ini. Qalu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, amalan apa ini? Yang itu sebaik-baik amalan. Qala zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, amalan ringan akan tetapi ganjarannya luar biasa, besarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jawabannya simple, zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berzikir kepada Allah ini ya kawan, subhanallah, mudahnya. Iya kan? Ringan sekali lisan ini. Ya. Enggak perlu seorang kehabisan suara, kehabisan apa? Nafas ketika berzikir kepada Allah sehingga dia harus beli voucher untuk menambah suaranya, untuk menggerakkan lisannya harus beli voucher, dicas lagi, melemah dicas lagi. Enggak kan? Kapan saja kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudahnya. Kalimatan khafifatan fil lisan. Ringan sekali di lisan. Namun mengapa banyak di antara manusia yang tidak mengamalkan? Ini yang jadi problem. Ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu a'malikum, sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha 'inda malikikum, lebih suci, lebih bersih di sisi Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, mengangkat kedudukan dan derajat kalian. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikrullah ini luas, dengan lisan, talabul ilm, menuntut ilmu bagian dari zikrullah, mempelajari al-halal wal-haram bagian dari zikrullah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bagian dari zikrullah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan kebaikan bagian dari zikrullah tabaraka ta'ala. Wad dalailul qur'aniyah wal imaniyah basaran wa khabaran wa nazaran ala dhalika katsira, dan dalil-dalil dari Al-Qur'an ya tentang keimanan baik secara khabar demikian pula secara akal tentang hal ini itu banyak sekali. Wa aqallu dhalika ayyu lazim al-'abd al-adhkar al-ma'thura an mu'allim al-khair wa imam al-muttaqin, dan minimal, nah ini minimal, seorang hamba senantiasa membiasakan zikir-zikir yang diriwayatkan dari yang mengajarkan kebaikan pada umat ini, imamnya seluruh orang-orang yang bertakwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal membiasakan zikir-zikir ma'dzur kal azkaril mu'aqqatah, seperti zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya, fi awalin nahari wa akhirihi, ya, baik di awal atau di petang hari, di pagi hari, petang hari, yakni zikir pagi petang, azkarus sabah wal masa, membiasakan, ya. Tentu banyak sekali yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kalau tidak mampu mengamalkan seluruhnya, sebagian. Yang terpenting dalam hal ini adalah rutinitas. Jangan sampai hari ini semangat dibaca semua. Semuanya dibaca. Besok aduh kebanyakan ya, sampai 2 jam. Dia harus menghabiskan zikir paginya, zikir petangnya. Sementara dia harus beraktivitas, dia kerja ini, kerja itu. Akhirnya dia tinggalkan. Jangan seperti itu. Ambil zikir-zikir tertentu seperti misalnya Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur wa ilayka an-nasir, ya. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan yang lainnya. Dan zikir-zikir pagi petang yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa 'inda akhir al-majlis, dan ketika seorang hendak tidur. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Nah, atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inda al-istiqaz min al-manam, dan ketika seorang bangun dari tidurnya. Wa adbari salawat, di penghujung-penghujung salat, ya, apakah sebelum salam ataukah setelah salam. Dubur salawat al-maktubat wal adhkar al-muqayyadah, demikian pula zikir-zikir yang khusus, ya, dari setiap kegiatan dan aktivitas. Misal ma yuqalu 'inda al-akal wasyurb wal libas, seperti apa yang diucapkan oleh seorang hamba ketika hendak makan, mengucapkan bismillah, demikian pula minum, demikian pula ketika seorang berpakaian, ya, apa yang diucapkan sebelum makan, apa yang diucapkan setelah selesai makan, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairi muwadd'in wa la mustaghna anhu rabbuna, dan yang semisalnya dari zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jima', demikian pula ketika seorang bersetubuh, ya, juga ada zikirnya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Naam, disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa dukhulil manzil, ya, zikir masuk ke dalam rumah. Naam, ketika seorang masuk ke dalam rumah, ya, atau ketika seorang keluar dari rumahnya. Wal khuruj, naam, wal masjid, masuk masjid. Wal khala, masuk ke kamar kecil, WC. Wal khuruj min dzalik, dan keluar darinya, keluar dari rumah, keluar dari masjid, keluar dari al khala. Wa indal matar war ra'd, demikian pula pada saat turunnya hujan, Allahumma sayyiban nafi'an misalnya, dan pada saat ada petir, ya, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya. Waqad sunnifa lahu al-kutubul musamma bi 'amali al-yawmi wal laila, dan telah ditulis, ya, kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal ini, zikir-zikir yang disebut dengan amalan, amalul yaum wal laila, amalul yaum wal laila, yang ditulis oleh Ibn Sunni rahimahullahu taala. Demikian pula kitab-kitab yang lainnya seperti al-wabilus sayyib yang ditulis oleh Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Tsumma mulazamatu dzikr mutlaqan. Jadi kalau yang tadi ini zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya. Kemudian zikir secara umum. Zikir secara mutlak. Ya, yakni diucapkan kapan saja, di mana saja. Dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, dia mengucapkan itu tidak jadi masalah. Dan tidak ada bilangan-bilangan khusus. Wa afdaluhu la ilaha illallah. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi dari cabang keimanan, ucapan la ilaha illallah. Wa qad ta'aridu ahwalun yakunu baqiyatu dzikr, misal subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah afdala minhu. Namun terkadang ada kondisi-kondisi di mana selain la ilaha illallah itu bisa menjadi lebih afdal, kata beliau. Ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah, itu kadang-kadang lebih afdal. Yang jelas disesuaikan pada kondisi dan keadaannya. Ya, zikir sesudah sholat yang afdal subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ya, dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau terkadang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah la Allahu akbar la ilaha illallah masing-masing 25 kali. Nah, ini yang afdal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya setelah salat. Kadang-kadang ada waktu-waktu kita dianjurkan membaca Al-Qur'an. Pada saat itu membaca Al-Qur'an lebih afdal dari amalan yang lainnya. Jadi, seorang menyesuaikan waktu dan kondisinya. Tsumma ya'lam, kemudian setelah itu beliau ingatkan di sini. Ini nasihat yang sangat bermanfaat. Kata beliau, kemudian hendaknya dia mengetahui anna kullama takallama bihi al-lisan wa tasawwarahu al-qalb mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amrin bima'ruf wa nahyin 'an munkar fa huwa min dzikrillah. Nah, ini yang kita sebut tadi. Kemudian hendaknya dia mengetahui setiap apa yang diucapkan oleh seorang hamba dan apa yang digambarkan oleh hatinya dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah seperti tawakal atau al-haya, rasa malu, ya, al-iman, dan apa yang diucapkan, yakni lisan, dari amalan-amalan kebaikan, ucapan-ucapan kebaikan, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semua bagian dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Walihada, oleh karenanya, man ishtaghala bi talabil ilmin nafi' ba'da ada'il faraid. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu setelah dia menunaikan apa yang diwajibkan Allah kepadanya, maka dia menyibukkan dia dengan ilmu yang bermanfaat. Aw jalasa majlisan, atau dia duduk di satu majlis, yatafaqqah aw yufaqqihu fihi al-fiqha. Dia duduk di satu majlis belajar atau dia mengajarkan fikih, pemahaman agama. Alladhi sammahu wa rasul sammahu Allahu wa rasuluhu fiqha, yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyebut itu fiqih. Ya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha, man yuridillahu bihi khairan, ha, yufaqihu jiddi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddi. Jadi fikih, bukan yang dimaksud fikih di sini adalah ilmu fikih yang ma'ruf, kitabut taharah, kitabut salah, tidak. Namun yang dimaksud al-fiqhu, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut itu fikih, dan Rasulnya menyebut itu fikih, yang dimaksud adalah ad-dinu kullu. Agama ini secara menyeluruh. Tauhidnya, akidahnya, fikihnya, dan yang lainnya. Akhlaknya, muamalahnya, ya, dan yang lainnya, itulah fikih. Nah, seorang duduk menuntut ilmu, belajar atau mengajar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah, fa hadha aidan min afdali dzikrillah. Ini juga termasuk di antara zikrullah yang paling afdal. Wa 'ala dzalika idza tadabbarta lam tajid بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. Oleh karena itu, kalau engkau perhatikan perkataan para ulama, ulama ussalaf, pada penjelasan mereka yang menerangkan tentang amalan-amalan yang paling afdal, engkau tidak mendapati banyak perbedaan dari apa yang mereka sebutkan. Hal ini disebabkan karena masing-masing orang berbeda kondisinya. Kadang-kadang ada seorang yang dia punya kelebihan harta, maka dia semangat dalam hal berinfak di jalan Allah, diberi semangat dan diperingatkan dari bahaya fitnatul dunia, fitnatul mal, ya. Yang ini tidak bisa diamalkan oleh yang tidak memiliki harta atau yang memiliki kekurangan harta dan dia punya kelebihan dalam hal yang lain. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. وَمَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ عَلَى الْعَبْدِ, dan apa yang tersamarkan perkaranya oleh seorang hamba, maksudnya dia bingung, ini mau milih yang mana, amalan yang mana yang akan saya amalkan, sholat duha atau qiyamul lail misalnya, yang kedua-duanya memiliki keutamaan, yang dia sulit untuk mengerjakan kedua-duanya, dia harus memilih salah satunya, misalnya dia bingung amalan yang mana yang harus saya perbanyak. Fa'alihi bil istikharatil masyru'ah. Jika demikian, hendaknya dia istikharah. Istikharah. Ya. Salat istikharah dan membaca doa. Doa istikharah. Yang ma'ruf. Yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam riwayat Imam al-Bukhari dari hadith Jabir. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umur kama yu'allimuna surah min al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikhara dalam setiap perkara, dalam segala urusan. Ya, yang di mana seorang harus memilih salah satu di antara dua atau lebih. Bukan memilih antara yang disyariatkan dengan yang haram. Nah, ini enggak ada istikharah. Atau satu yang mubah, yang satunya haram, enggak boleh istikharah. Namun yang dimaksud sesuatu yang hukumnya asalnya mubah dua-duanya, atau kedua-duanya merupakan amalan yang dianjurkan. Adapun kalau yang satunya wajib, yang satunya sunnah, maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Fil umur, dalam setiap perkara. Al-alifu wal-lam istighraqiyah. Nah, jadi kadang-kadang ada sebagian memaham bahwa sholat istighara itu dianjurkan kalau mau nikah. Wah, sudah mau nikah. Sudah istighara. Saya kena istighara itu kalau mau nikah aja. Nah, padahal dalam fil umur, dalam setiap permasalahan. Nah, idza hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atain min ghairi fariidah. Apabila salah seorang kalian ingin melakukan satu amalan, maka hendaknya dia salat dua rakaat yang bukan wajib, lalu kemudian dia berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra. Kalau dia sebutkan urusannya itu, masalah apa? Nikah sama fulana misalnya. Atau ingin melakukan yang ini, ingin melakukan yang itu. Khairun li, itu lebih baik bagiku fi dini wa dunyaya, fi dini wa ma'isyati wa akibati amri. Dalam agama, dalam kehidupan. Ya. Dan akibat dari urusanku, ajili ya ajil, cepat atau lambat. Fayassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr sharrun li fi dini wa ma'ishati wa aqibati amri fa ajilihi aw ajilih fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur lil khair haythu kan thumma ardini bihi. Nah, ini doa al-istikhara. Kata beliau, fama nadima man istakhara Allah ta'ala, tidak akan menyesal, tidak akan menyesal seorang hamba yang beristikharah, memohon pertolongan agar Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi pilihan yang terbaik. Nah, sebagian para ulama ada yang menganjurkan bahwa tidak mengapa dia kadang mengulangi 2-3 kali. Ya. Nah, lalu kemudian dia merasakan mantap untuk melakukan salah satunya, dia kerjakan. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Setelah bermusyawarah, meminta pendapat dari fulan, orang-orang yang kita ketahui dia memiliki hikmah. Ya, setelah itu sudah jalan. Setelah beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yukfir minad du'a. Wal yukfir dhalika wa minad du'a. Dan hendaknya dia perbanyak itu. Dan juga memperbanyak doa. Fa innahu miftahu kulli khair. Karena dengan berdoa itu akan menjadi pembuka setiap kebaikan, kunci segala kebaikan. Wala ya'jal, jangan dia ingin cepat dapat balasan dari Allah. Jangan dia terburu-buru, tergesa-gesa ingin mendapatkan terkabulnya doa. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, qad da'awtu falam yustajab li. Kenapa aku sudah berdoa kok tidak dikabulkan juga? Sudah berkali-kali sholat malam, sholat duha, berdoa, tapi kok enggak dikabulkan juga? Subhanallah. Jangan tergesa-gesa. La ya'jal. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastajibu Allahu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim aw yasta'jil. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa salah seorang kalian selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau yang memutuskan hubungan silaturahim atau yang dia tergesa-gesa untuk segera mendapatkan jawaban. Nah, lalu mereka bertanya, "Wa mal isti'jalu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Qad da'utuka ya Rabb, qad da'utuka ya Rabb, qad da'utuka ya Rabb, fala araka tastajibu li." Aku berdoa kepadamu, wahai Rabbku, aku berdoa. Kenapa engkau tidak mengabulkannya? Fain hasiru inda dhalika fayadu'u. Akhirnya dia putus asa, ya. Akhirnya dia meninggal doa sudah. Ya. Apalagi kalau sudah ada yang ngajari, kamu jangan berdoa kepada Allah. Minta kepada Habib Fulan. Minta kepada Abdul Qadir Jailani, itu lebih cepat dikabulkan katanya. Ya, kalau berdoa kepada Allah enggak dikabulkan. Tapi begitu berdoa menyebutkan Habib Fulan wa'allah, katanya segera dikabulkan. Ini wasawisy syaitan. Nah, maka seorang sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila hendak mengabulkan permohonan seorang hamba, tidak langsung diberikan apa yang dia minta. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpannya untuk kebaikannya di akhirat. Ya, kebaikan simpanan yang terbaik di akhirat. Atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Atau Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia dari musibah yang akan menimpanya. Namun dengan doa itu Allah palingkan. Dia terhindar dari musibah. Walhasil tidak ada penyesalan bagi seorang yang berdoa. Berdoa kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Wal yataharra al-awqat al-fadilah ka akhir al-lail wa adbar as-salawat 'inda al-adhan wa waqt nuzul al-matar wa nahwi dhalik. Dan dia mencari waktu-waktu yang utama. Meskipun secara umum berdoa kapan saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada waktu-waktu yang utama, saat-saat yang afdal seperti akhir malam, waktu sahur, atau seperti jam malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di penghujung salat, atau ketika azan, atau ketika turunnya hujan dan yang semisalnya. Lalu beliau berkata, rahimahullahu taala, wa amma arjahul makasib. Adapun penghasilan yang paling baik. Nah, sekarang penjelasan tentang penghasilan. Ma'isyah. Apa penghasilan yang terbaik yang diusahakan oleh seorang hamba untuk memenuhi kehidupannya? Fattawakkalu 'alallah. Ini yang pertama kali dulu. Sebelum yang lain-lainnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kepada Allah. Rezeki itu dari mana? Hah? Dari Allah. Iya kan? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah sempitkan rezeki siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu yang memberi rezeki. Sehingga seorang hamba sebelum dia mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain, pertama kali ditanamkan dalam dirinya at-tawakkalu 'ala Allah. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla yang memiliki seluruh rezeki. Orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya? Mungkin? Tak mungkin. Ya. Nah, seorang anak saja ketika dia berbuat baik kepada orang tuanya, ya, dia enggak pernah durhaka kepada orang tuanya, dia selalu memperbaiki apa berkhidmat pada orang tuanya, orang tua itu akan senang, ya. Dan dia akan bersamunya, kamu mau apa, dia akan berikan, ya. Kamu senang ini, iya sudah nanti saya belikan. Mau apa lagi? Senang ini, iya sudah. Saking cintanya dia kepada anak tersebut, anak ini baik soleh kepada orang tuanya. Nah. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim Ar-Ra'uf li'ibadihi Ar-Razzaq yang memiliki segala pintu rezeki. Nah, maka kita menyandarkan diri dulu kepada Allah, beribadah kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Meminta-minta kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menelantarkan hambanya ketika dia sudah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang panjang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ibrahim mengantar istrinya Hajar alaihissalam bersama dengan anaknya, siapa? Ismail alaihissalam. Ya. Dibawa ke satu lembah yang tidak ada penghuni sama sekali, tidak ada kehidupan. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Lembah itu yang ternyata di sanalah Ummul Qura, di sanalah Al-Haram, tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Lembah ini dahulu disebutkan para ahli sejarah, ya, mereka kalau ingin melakukan perjalanan melewati lembah ini, sebelum itu mereka sudah tulis wasiat kepada keluarganya. Kalau saya enggak kembali lagi, maka ini harta saya, ini pesan saya kepada anak, kepada istri, demikian-demikian. Karena jarang sekali orang yang melewati lembah itu selamat. Nah, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighih illa bi shiqqil anfus. Ya. Dan kendaraan unta itu membawa, memikul barang-barang kalian yang berat menuju ke sebuah tempat yang kalian tidak mampu mencapainya illa bi shiqqil anfus, kecuali dengan perjuangan yang berat. Kata para ahli tafsir, Makkah. Yang dimaksud itu Makkah. Ya. Seorang tidak mampu berjalan ke sana illa bi shiqqil anfus. Perjuangan yang luar biasa berat. Nabi Allah Ibrahim membawa istrinya yang tercinta. Setelah sampai di sana, disediakan satu keranjang kurma, air secukupnya. Lalu ngapain Ibrahim? Bangun rumah? Tidak ada. Ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim istrinya ketika melihat suaminya akan meninggalkannya. Lalu kemudian dia bertanya, atatrukuna? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, saya bersama anak saya? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ya. Maksudnya kalau benci jangan sampai seperti ini keadaannya. Ya, cukup tinggalkankah, diceraikankah, selesai ya kan? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Di lembah yang tidak ada penghuni, tidak ada kehidupan. Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam diam. Dia bertanya lagi. Lagi-lagi Nabi Allah Ibrahim dia. Lalu kemudian setelah itu istrinya, seorang mukminah salihah. Nah, maka dia bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk melakukan ini? Kata Nabi Allah Ibrahim, "Iya, Allah yang memerintah." Begitu mendengarkan jawaban dari seorang Nabi, Rasul, Khalilullah, wattabi' millata Ibrahim hanifan, walam yakun minal musyrikin. Jawaban dari seorang wanita mukminah salihah, dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau demikian, Allah tidak mungkin menelantarkan kamu. Allah tidak mungkin menelantarkan kamu. Subhanallah, lihat gimana thiqatuha billah. Rasa yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau difikir, ya, kalau difikir dengan kacamata dunia, bisa enggak orang hidup di tempat seperti itu? Ya. Orang-orang akan melihat, gimana ini? punya akal gak ini Ibrahim alaihissalam, kok meninggalkan keluarga di tempat seperti itu? Itu kalau pikirannya tidak menghubungkan dirinya kepada Allah. Tapi lihat bagaimana seorang mukminah ini. Idzan la yudayyi'una. Allah tidak akan menelantarkan kami. Ada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang tidak ada kehidupan ya ikhwan, tidak ada air, air Zamzam itu nanti setelahnya. Dengan sebab mereka Allah Subhanahu wa taala munculkan mata air Zamzam. Lalu kemudian datanglah kehidupan dan ternyata di sanalah dibangun Ka'bah. Itulah haram. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Itu namanya at-tawakkul ala Allah. Allah tidak akan melantarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna ala Allah azza wa jalla haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khina sabata ruhu bitan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung ini enggak punya akal. Ya. Burung ini enggak punya keahlian kecuali apa yang Allah berikan bisa terbang. Ya. Enggak punya akal, dia enggak bisa berpikir apalagi untuk menjadi S1, S2. Enggak bisa. Akan tapi Allah berikan rezeki kepadanya. Dia tinggalkan sarangnya di pagi hari, sore hari sudah penuh perutnya itu berisi makanan. Itu burung, apalagi manusia. Nah, kalau kita yakin bahwa rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu harus dicari pula, harus mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Cari dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat yang sangat baik yang disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dari hadis Abu Umamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi rawi anna nafsan lam tamut hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'ila rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadukum istibta'ur rizqi ay yatlubahu bi ma'siyatillah fa inna Allah ta'ala la yunalu bima 'indahu illa bi ta'atihi." Sesungguhnya Jibril, Ruhul Kudus membisikkan dalam sanubariku bahwa tidak satupun jiwa akan mati hingga sempurna ajalnya dan sempurna rezeki yang Allah tetapkan dan takdirkan untuknya. Kalau rezeki itu sudah dicatat oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah dan baiklah kalian dalam mencari ma'isyah, penghasilan. Jangan disebabkan karena lambatnya itu rezeki datang kepada kalian, lalu kemudian kalian menuntutnya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diperbolehkan mencari apa yang ada di sisi Allah kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakal kepada Allah. Wasiqatu bi kifayatih, dan merasa yakin Allah akan memberikan kecukupan padanya. Wa husnul dhanni bihi, dan berbaik sangka kepada Allah. Wa dzalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri ar-rizqi an yalja'a fihi ila Allah wa yad'u. Yang demikian itu sepantasnya bagi seorang yang memperhatikan urusan mencari rezeki untuk kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya. Kama qala subhanahu fima ya'zaru anhu nabiyyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh nabinya, yakni hadis qudsi, "Kullukum ja'i'un illa man at'amtuh, fastat'imuni ut'imkum. Ya 'ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh, fastaksuni afsukum." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali yang aku beri makan. Mintalah makan kepadaku, aku akan berikan kepada kalian makanan itu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Wa fi ma rawahu Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha." Hendaknya salah seorang kalian memohon seluruh apa yang dia butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon seluruhnya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau hendak minta-minta kepada Allah, seluruhnya. Hatta syasi'a na'lihi idza qata. Sampai tali sendalnya kalaupun putus, minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan. Sampai urusan tali sendal. Ya. Apalagi cuma sekedar urusan sembako kurang, pemasukan kurang, gaji dipotong, dan yang semisalnya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu illam yuyassiru lam yatayassar. Kenapa demikian? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kemudahan kepadanya untuk mendapatkan rezeki, dia tidak akan diberi kemudahan. Dia tidak akan mudah mendapatkannya. Mohon seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan dari kenikmatan ini ya ikhwan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala fi kitabih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah dari keutamaannya. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditegakkan sholat, selesai engkau mengerjakan sholat, kewajibanmu telah engkau tegakkan, silakan menebar di muka bumi ini. Carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa in kana fil jum'ah fa ma'nahu qa'imun fi jami'is shalawat. Meskipun ayat ini berkenan tentang sholat Jumat, namun maknanya itu bisa diterapkan untuk seluruh sholat-sholat yang kita kerjakan. Selesai sholat, silakan mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa li hadza wallahu أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي يدخل المسجد أن يقول ولكن itu kata beliau wallahu a'lam, yani beliau hendak menghubungkan antara zikir masuk dan keluar masjid ya dengan hubungannya seorang selesai salat maka dia dianjurkan untuk mencari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu wallahu a'lam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang masuk ke dalam masjid untuk mengucapkan Allahumma rahmati abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Wa idza kharaja ayyaqul, dan ketika dia keluar, maka dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon keutamaan dari keutamaan, maksudnya apa? Setelah dia menegakkan sholat, dia keluar dari masjid, maka dia berusaha untuk mencari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rezeki yang halal, yang berberkah. Wa qad qala al-Khalil sallallahu alaihi wasallam, "Fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'budu washkuru lah." Maka carilah rezeki yang ada di sisi Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah dan bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hendak mencari rezeki, carilah apa yang ada di sisi Allah dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha amr. Ini perintah. Wal amru yaqtadhi ijab, dan perintah itu menunjukkan wajibnya. Ya, wajibnya mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal isti'anatu billah والنجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. Memohon pertolongan kepada Allah dan menyandarkan diri kepada Allah dalam hal mencari rezeki dan yang lainnya, ini adalah merupakan prinsip yang sangat agung. Subhanallah. Ya. Jadi sebelum mencari ma'isyah, sebelum mencari pekerjaan ini, pekerjaan itu, sebagai apa? Pedagang atau yang lainnya? Sandarkan diri dulu kepada Allah, yakinkan bahwa Allah yang memberikan rezeki. Oleh karena itu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mencari apa yang dihalalkan oleh Allah. Thumma yanbaghi lahu ayakhudh al-mala bi sakhawati nafsin liyubarak lahu fih. Kemudian kata beliau, sepantasnya seorang hamba itu untuk mengambil harta tersebut bisa khawatinas dengan jiwa yang besar, ya, dengan jiwa yang penuh dengan kedermawanan, sehingga ketika dia mendapatkan harta, dia selalu mengolah harta itu dengan cara yang baik. Ini untuk keluarganya, alhamdulillah ada kelebihan, saya ingin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan lagi, saya ingin bangun masjid. Ada kelebihan lagi, saya ingin memberikan pada fakir miskin dan seterusnya. Jadi ketika seorang mengambil harta bisa gawat, Mas. Jiwanya itu dia merasa ya lapang, ya. Dia tidak, yang dimaksud sakhawatun nafs itu, dia tidak menjadi hamba harta. Dia tidak menjadi hamba dunia. Dunia itu yang hina di hadapannya. Dunia itu menjadi sarana baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan berkah dari harta itu. Wala ya'khudhuhu bi'israfin wa hala. Jangan dia ya mengambil harta itu dengan israf, tamak, rakus. Hala, yakni kikir. Jadi dia sudah mempersiapkan kalau dapat harta dikumpulkan. Harta dikumpulkan, harta dikumpulkan. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka harta yang dia kumpulkan itu menyebabkan dikekalkan hidupnya di muka bumi. Apakah seperti itu? Jangan. Jangan kita yang menjadi hamba dunia. Biarkan dunia ikut kita, jangan kita yang ikut dunia. Ya. Banyakunul mal indahu bimanzilatil khala. Subhanallah. Bahkan harta itu, kata beliau, hendaknya harta itu dalam pemahaman seorang hamba kedudukannya seperti al-khala. Apa itu al-khala? Hah? Seperti WC. Antum mau tinggal di WC? Hah? Ada enggak orang tinggal di WC? Wah, anak pengen tinggal. Wah, tidur kayaknya enak di sini. Ya kan? Sesuai kebutuhan aja. Kenapa dia ke WC? Ya karena mau buang hajat. Karena mau buang hajat itu tas sekretaris. Kalau seandainya dia enggak pernah buang hajat, ya dia tidak akan masuk ke tempat itu. Nah, begitulah harta, ya. Jadi harta itu bagi seorang hamba posisikan dia seperti al-khala alladhi yahtaju ilaihi min ghairi an yakuna lahu fil qalbi makana, yang dia membutuhkan itu dalam keadaan hatinya tidak memberi tempat untuknya. Ya. Tidak memberi tempat, ya, al-khala. Ya, cuman sekarang ini memang subhanallah, ubadud dunia, hamba-hamba dunia itu membuat al-khala seperti kamar tidur. Ya. Nah, anda perlihatkan gambar ini apa ini, weh? Siapa kamar tidur? Nah. Masya Allah. Ya, sampai dalam hal seperti itu mereka berbangga-bangga dengan dunia. Padahal itu kan tempatnya syaitan. Makanya ketika seorang masuk, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Lain jadikan sebagai tempat santai baca Quran di situ. Nah, ya tidak sepantasnya. Khala itu sekedar ya sudah, buang hajat, selesai. Tinggalkan. Ya, itu tempatnya syaitan. Maka demikian pula harta. Jadi harta itu kita posisikan seperti al-khala, yang kita tidak membutuhkannya kecuali ya karena memang kita butuh dalam keadaan tertentu, bukan menjadikan sesuatu yang memiliki tempat di dalam diri kita, di dalam hati kita. Wasa'yu fihi ila sa'ka islahil khala. Sehingga seorang ketika berusaha mencari harta, ya kedudukan seperti orang yang memperbaiki khala. Wa fil hadis marfu' rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dalam hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha wad dunya akbar hammih, syattata Allahu alaihi syamlah wa farraqa alaihi dhai'ata, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang dunia itu adalah kepentingan utamanya, Allah memperporandakan urusannya. Ya. Allah memporak-porandakan urusnya. Kenapa? Dunia yang menjadi fokus utama. Dunia yang menjadi orientasinya. Maka dia akan selalu punya urusan dan permasalahan. Wa farraqa alayhi bai'ata, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bai'ah. Bai'ah itu yakni mata penghasilannya. Dagangkah dia, bekerjakah dia, pabrikkah dia, perusahaankah dia, apa saja itu namanya bai'ah. Allah Subhanahu wa taala akan porak-porandakan urusannya. Kenapa? Dunia lebih besar dalam hatinya. Qul ya billah. Sehingga dia tidak mendapatkan bahagian dari dunia kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Maksudnya apa? Dia menjadi hamba dunia. Dia di belakang dunia. Kemana dunia pergi? Dia di belakangnya. Jadi budak. La ilaha illallah. Ini hina hamba yang seperti ini. Ya. Dia sudah dapat, pengen lagi, terus dikejar dunia ini. Ya. Dunia ini nih ambil. Oh, dikejar lagi. Kemana dunia ini pergi? Terus dikejar. Law anna li ibni adama wadiyan min dhahabin la ahabba yakuna lahu wadiyan wa la yamla akahu illa al-turab. Itu Allah ala man ta'ala. Kalau dia punya satu lembah emas, pengen tambah lagi, pengen dua. Satu lembah emas tidak cukup. Satu lembah emas tidak cukup. Ya. 100 turunan tidak habis-habis. Bukan 7 turunan, 100 turunan tidak habis-habis. Tidak cukup. Pengen tambah lagi lembah yang lain. Padahal kalau dia mati, tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali tanah. Hah? Ada nggak orang mati diisi emas mulutnya? Hah? Yang ditinggal mereka rugi. Ngapain masukkan emas mending diambil? Karena itu bukan miliknya, itu milik ahli warisnya. Dia apa yang dia bawa? Kapan? Miskin, ma'asyiral. Apa sih yang dikejar di dunia ini? Umur begitu singkatnya. Ya. Tapi subhanallah, hamba dunia terus yang dikejar dunia. Tiba waktu sholat, waduh gimana ini, pelanggan nanti pada pergi semua. Nah, kerjaan ini berantakan. Nah, hah? Gimana Pak Teguh? Ya, ya ini musibah, musibah Allah. Nah, akhirnya dulunya yang rajin talim akhirnya enggak kelihatan sudah. Hah? Kenapa? Oh, aduh sibuk ini, kena rugi ini, ditipu sama fulan alat. La ilaha illallah. Ya. Apa sih arti kehidupan dunia ini? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asbaha wal akhiratu akbaru hammi." Dan barang siapa yang akhirat itu adalah tujuan utamanya, jama Allahu alaihi sanna. Allah selesaikan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekayaan itu dalam hatinya. Dia merasa masyaallah, indahnya hidup ini, nikmatnya hidup ini. Meskipun dia tinggal di gubuk. Ya. Cukup penghasilan yang cukup, enggak perlu dia punya harta yang melimpah. Tapi kekayaan hati. Laisal ghina kathratil arz, walakinnal ghina ghina an-nafs. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan jiwa. Wa atathu dunya wa syaradhima. Dunia itu datang kepadanya. Dalam keadaan dunia itu yang hina, dia di depan, dunia di belakang. Nah, dia mau pergi, dia enggak perhatikan dunia. Dunia ini yang terus mengikutinya. Jadi orang enggak ada yang mati kelaparan itu karena ibadah. Ada orang mati kelaparan karena dia lebih memfokuskan kehidupannya untuk akhir, tentu dengan mencari sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, anta muhtajun ila dunya wa anta ila nasibika min al akhirati ahwaj. Engkau memang betul membutuhkan dunia, namun engkau untuk mendapatkan bahagian akhiratmu kamu lebih butuh. Fa in bada'ta bi nasibika minal akhirah murra ala nasibika minad dunya. Apabila engkau memulai bahagianmu untuk akhiratmu, maka bahagian dunia itu akan lewat. Ya. Akan terlewati. Maksudnya akan diurusi. Fantadihu intizama, maka aturlah dengan sebaik-baiknya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa bitaghi fima atakallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Ini yang utama. Ini yang utama. Kehidupan akhirat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kamu menjalankan kewajiban? Kamu menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? La tansa nasibaka minad dunya. Kamu hidup di dunia, enggak bahagia. Jadikan dunia yang Allah berikan kepadamu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, silakan cari rezeki. Cari penghidupan. Dapat rezeki, alhamdulillah cukup. Bisa beli rumah, silakan, tidak masalah. Butuh mobil, silakan beli mobil, tidak jadi masalah. Mau nikah, ya silakan, tidak terlarang. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kelebihan, mau nikah lagi, ya silakan, tidak jadi masalah. Ada kelebihan, tambah lagi, silakan. Sampai 4, tidak masalah. Itu bahagian dari dunia. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadikan itu sebagai saran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Bukan karena kita ibadah, rezeki Allah bertambah. Tidak. Kamu maksiat tidak akan mengurangi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kamu beriman itu tidak menambah rezeki, karena rezeki Allah sudah sempurna. Sangat banyak sekali. Aku tidak ingin mereka yang beri makan kepada-Ku. Bukan itu tujuan ibadah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dzul quwwatil matin. Lalu kata beliau, fa amma ta'yinu maksabin ala maksabin min sina'atin aw tijara aw binaya aw hirasa aw ghairi dzalik fa hadha mukhtalaf bi ikhtilafin nas. Adapun menentukan satu penghasilan khusus, apakah itu membuat sesuatu, memproduksi sesuatu, atau dagang, atau membangun, atau bercocok tanam, atau yang semisalnya, ini berbeda sesuai dengan keadaan manusia, berbeda-beda keadaan mereka. Berbeda-beda keadaan dan kondisi mereka. Wala a'lamu fi dzalika syai'an 'amma. Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang sifatnya umum dalam hal ini. Lakin idza 'anna lil insani jihatan falyastakhirillaha ta'ala fiha al-istikhara al-mutlaq al-mutalaqqata an muallimil khair sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila seseorang dia sudah menetapkan, ya, oh saya pengen jadi pegawai saja, atau saya ingin berdagang, atau saya ingin jadi petani bercocok tanam, kalau dia sudah menentukan itu sebelum dia menjalannya, istikharah itu. Jadi kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan yang terbaik. Istikharah yang diambil ilmu tersebut dari yang mengajarkan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fiha minal barakah ma la yuhatu biha. Sesungguhnya dengan istikharah itu seorang akan mendapatkan berkah yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Coba sebelumnya kata beliau, mana di man istikhara Allah, tidak akan menyesal orang istikharah. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya seorang yang melakukan istikharah kepada Allah akan mendapatkan berkah yang tidak terhitung banyaknya. Tsumma ma tayassara lahu falyatakallam. Kemudian dia mencari apa yang mudah baginya. Dia mungkin punya keahlian tertentu, pandai berdagang, silakan dia berdagang. Jangan dia memberat-beratkan dirinya. Illa yakuna minhu karahatun syar'iyyah, kecuali pada penghasilan tersebut ada sisi satu hal yang dibenci secara syar'i, maka dia berusaha meninggalkan, mencari penghasilan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sampai di sini insyaallah pembacaan kita dari al-wasiyatu sughra, meskipun masih ada pembahasan yang berikutnya yang berkenaan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Semoga pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkannya. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.